Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatihillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Fathul Qorib Al-Mujib Syarah Matan Ghoyah wa Taqrib. Ya, kita di pertemuan ke-40. Ya, masih di kitab Bushalah. Terakhir membahas tentang waktu-waktu yang terlarang untuk dilakukan sholat di dalamnya. Kita baca ulang. Faslun fil awqati allati tukrahu as-sholatu fiha tahriman. Bab menerangkan tentang dimakruhkannya, itu makruh tahrim, yaitu dimakruhkannya, yaitu haram, makruh tahrim, untuk sholat di waktu-waktu tersebut. Jumlahnya kata beliau ada wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatun laha sabab. Ada 5 waktu yang tidak boleh sholat di dalamnya kecuali sholat yang punya sebab. Yang punya sebab yang dimaksud di sini dibolehkannya sholat di waktu terang, yaitu untuk sholat yang punya sebab yang sebabnya adalah mutaqaddim, mendahului, atau muqarin, yaitu beriringan. Adapun jika sebabnya mutakhir, maka haram sholat di waktu terlarang. Contoh yang mutaqaddim dicontohkan oleh pensyarah yaitu kalfa itati. Imam mutaqaddimun kalfa itati, seperti mengqadha sholat, sholat yang tertinggal, dan semisal dengan itu, yaitu sholat jenazah, kemudian sholat yang dinadarkan, ya, kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, ya, ini semua sebabnya mutaqaddim, ada sebab dulu, baru ada sholat, dan ini yang sebab mutaqaddim tidak terlarang untuk sholat di 5 waktu tersebut. Adapun kalau sebabnya mutakhir, maka terlarang. Karena sudah kita sebutkan diantaranya sholat ihram. Di orang kalau mau ihram, haji atau umrah, maka dia disunahkan sholat dulu sebelum ihram. Maka ini sholat dulu baru ihram, sehingga sebabnya mutakhir. Ini terlarang untuk sholat di salah satu dari 5 waktu tersebut. Contoh lain adalah sholat istikharah, ini juga sebabnya mutakhir. Adapun kalau sebabnya mutaqaddim, sebagaimana kita sebut tadi, kemudian sebabnya muqarin, maka tidak mengapa. Kita baca kelanjutannya. Qala syarihu Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullahu ta'ala, imma mutaqaddimun kalfa'itati au muqarinun, atau sebabnya muqarin beriringan, ka sholatil kusufi, seperti sholat kusuf, wal istisqa'i, dan sholat istisqa'. Maka ini tidak mengapa dilakukan di waktu terlarang. Ini 2 ini contoh untuk sholat yang sebabnya beriringan, yaitu sholat kusuf, dia beriringan, kemudian sholat istisqa. Sholat kusuf beriringan. Sholat kusuf beriringan ketika apa? Gerhana matahari. Sholat istisqa beriringan ketika situ ada sebab, yaitu terhentinya air. Ya, paceklik, kemarau. Nah, itu masih berlangsung posisinya. Ketika sholat itu juga sebabnya masih ada, masih berlangsung, sehingga dia beriringan. Fal awalu minal khamsati. Kemudian belum menyebutkan 5 waktu tersebut apa saja. Fal awalu yang pertama dari 5 waktu yang terlarang tadi adalah as-shalatul lati la sababa laha idza fu'ilat ba'da sholati subhi. Yaitu yang terlarang bagi atau untuk mengerjakan sholat yang sholat itu tidak punya sebab atau punya sebab tapi apa tadi mutakhir ya. Idza fu'ilat, jika dikerjakan, ba'da sholati subhi, yaitu setelah sholat subuh. Wa tastamiru al-karahatu hatta tatlu'a asy-syamsu. Ya. Ini dikaitkan dengan perbuatan. Perbuatan sholat subuh. Maka dia kalau seorang sudah melakukan sholat subuh, maka haram baginya untuk melakukan sholat yang lain. Yang sholat tadi bahas, sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang sebabnya yaitu mutaakhir. Nah, setelah sholat subuh, ini berkaitan dengan tadi berkaitan dengan perbuatan. Sehingga satu dengan yang lainnya bisa jadi beda, ya kan? Karena ini terkait dengan perbuatannya. Ya, semisal dia sholat jam 4 karena sudah sholat sudah waktu subuh, maka kemudian sudah selesai sholat 5 menit, habis itu maka mulai dia masuk dalam waktu terlarang karena sudah masuk sudah sholat subuh, sudah selesai sholat subuh. Bisa jadi orang lain mulainya jam 4 lebih 15 menit. Sehingga setelah itu nanti baru setelah sholat selesai baru masuk dia waktu terlarang. Sehingga sebelum dia sholat, misalnya jam 4 lebih 10 menit, maka dia tidak ada larangan karena belum apa? Belum sholat subuh. Sedangkan orang yang lain sudah terlarang karena sudah sholat subuh. Maka ini dikaitkan dengan perbuatan. Kapan dia sudah selesai sholat subuh, maka setelah itu tidak boleh baginya dia sholat lagi. Sholat yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, ini dikaitkan dengan perbuatan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wasani yang kedua, inda tulu'iha, yaitu ketika terbit. Ya, kembali ke asams tadi kan. Ya, tadi belum selesai. Watastamiru al-karohatu, tadi kapan sampai kapan waktu terlarang setelah sholat subuh? Tadi sebutkan yaitu ba'da sholati subhi watastamiru, berlangsung waktu tersebut, rentang waktunya al-karohatu, kemakruhannya, keharamannya, hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai yaitu terbit matahari. Ya, itu tidak boleh sampai terbit matahari. Wasani yang kedua, as-salatu inda tulu'iha, salat ketika matahari terbit. Wa idza tala'at hatta tatakamala wa tartafi'a qadra rumhin fi ra'il 'ain. Yang kedua, ini berkaitan dengan waktu. Yaitu ketika inda tulu'iha, itu yaitu ketika ibtida, ketika awal terbit. Ketika awal terbit ya, itu sampai fa'idha tola'at tadi kan, ketika dia apa terbit. Jadi mulai terbit awalnya itu sudah masuk waktu terlarang, atas sampai tataka mala, sampai sempurna terbitnya ya. Watartafi'a, kemudian naik qadra rumhin, seukuran tombak, fi ra'yil ain, dalam pandangan mata. Nah, ini yang kedua ini dikaitkan dengan waktu. Sehingga di sini tidak ada, artinya tidak terikat dengan apakah sudah mengerjakan sholat subuh atau belum. Ya. Jadi baik itu dia sudah mengerjakan sholat subuh atau belum mengerjakan sholat subuh, kalau pas terbit ini nggak boleh gitu, terlarang. Kalau dia sudah mengerjakan subuh, berarti terlarangnya ada double. Yaitu terlarang karena dia telah mengerjakan sholat subuh, dan terlarang karena ini apa, terbit matahari. Ya, sampai kapan? Hatta tatakamala, sampai sempurna, yaitu terbitnya. Watar tafias, sehingga dia naik setelah terbit tadi. Kodro rumhin. Kodro rumhin. Seukuran tombak yaitu sekitar sekira 7 ziro. 7 hasta. Ira'il ain, maksudnya dalam pandangan mata. Karena kalau secara realita ya tidak segitu ya. Jauh sekali. Cuman kalau dipandang itu sekitar tadi kodro rumhin, sekitar seukuran tombak dan sekitar ukurannya 7 hasta. Ini biasa dikonversi yaitu sekitar dari kalau derajatnya adalah 4 derajat. 4 derajat. 1 derajat itu adalah 4 menit. 1 derajat adalah 4 menit. Sehingga pergeseran 4 derajat adalah 4 menit kali 4, 16 menit. Sekitar 16 menit dari terbitnya matahari itu namanya yaitu Qadra Rumhin. Sekitar itu. Taib wasal itu yang ketiga, as-salatu yang ketiga as-salat idza stawat atta tazula an wasatis samai. Ya. Waktu ini sekarang yang ketiga waktu juga, yaitu ketika matahari istawa. Yaitu ketika pas di tengah-tengah. Pas di tengah-tengah ya, tegak lurus dengan kepala kita. Di tengah-tengah langit. Dari terbit sampai tenggelam, pas tengah-tengah ini namanya istiwa. Nah, ketika matahari pas di tengah-tengah ini, maka di situ masuk dalam kategori waktu terlarang untuk sholat. Dan waktu istiwa ini, waktu yang sangat sebentar, sehingga bisa jadi apa susah untuk dirasakan ya, rentang waktu tersebut. Ya, akan tapi kalau ini bertepatan dengan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak teranggap tidak sah. Itu yang tidak diperbolehkan tadi di situ. Waktunya sangat sebentar. Ida stawat hatta tazula. Sampai zawal, artinya kalau zawal itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Jadi cukup atau sangat sebentar. Wa yustasna min zalika, dikecualikan dari hal ini. Zalika itu di sini disebutkan yaitu waktu yang istiwa tadi. Ada larangan sholat di waktu istiwa ketika matahari pas di tengah-tengah langit. Tapi dikecualikan boleh sholat di waktu istiwa yaitu yaumul jum'ati. Wa yustasna min dzalika yaumul jum'ati. Di hari Jumat. Fala tukrahu as-sholatu fihi waqtal istiwa'i. Maka tidak dimakruhkan, tidak dilarang sholat ketika di hari Jumat, yaitu saat waktu istiwa. Ini khusus hari Jumat, sholat di waktu istiwa tidak mengapa. Selain hari Jumat, maka terlarang. Wakadha, demikian pula haruma Makkah, tanah haram Makkah, al-masjidu wa ghairuhu. Demikian juga, ini dikecualikan. Ya, sebenarnya ini pengecualian ini mungkin lebih nyamannya kalau diletakkan di akhir. Di akhir penyebutan waktu-waktu terlarang. Karena untuk pengecualian tanah haram Mekah ini dikecualikan dari semua waktu terlarang. Ya, sebagaimana perkataan pensyarah, fala tukrohu as-salatu fihi fi hadhil awqati kulliha sawa'un shalla sunnata tawafi aw ghairaha. Maka tidak dimakruhkan, tidak diharamkan salat di tanah haram Mekah di waktu-waktu terlarang tersebut semuanya. Baik itu sholat sunnah, tawaf, ataupun sholat yang lainnya. Dan ini tadi pengecualian tanah haram Mekah untuk semua waktu. Yang jumlahnya waktu tadi ada 5. Ini untuk tanah haram Mekah dikecualikan artinya boleh. Tidak ada larangan. Wal masjidu wa ghairuhu. Ya, baik itu di masjidnya, Masjidil Haram, ataupun yang lainnya. Karena tanah haram ya, lebih luas dari hanya sekedar Masjidil Haram. Di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan li'annahu awsa'a minal masjid. Karena tanah haram itu lebih luas daripada yaitu masjid. Bal wa min makata. Bahkan lebih luas dari area Mekah. Tanah haram lebih luas dari area Mekah. Karena tanah haram itu apa? Ada batasan-batasan yang telah diketahui. Ya. Ya lebih luas dari Masjidil Haram tentunya. Dan bahkan lebih luas dari Mekah. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan tanah haram Madinah? Maka kalau tanah haram Madinah ini sebagaimana yang lainnya. Sehingga ini yang dikecualikan hanya tanah haram Mekah. Demikian pula Baitul Maqdis tidak masuk dalam pengecualian. Jadi berarti hanya tanah haram Mekah. Tetapi jika sholat di waktu-waktu terlarang ini di tanah haram Mekah, meskipun hukumnya boleh, tidak haram, akan tetapi hukumnya khilaful aula. Jawaz, tapi khilaful aula. Kalau mengerjakan sholat di 5 waktu ini di tanah haram Mekah. Dan maka keluar dari khilafnya, Al-Imam Malik dan Abu Hanifah ya, rahimahumullahu ta'ala. Warabi'u yang keempat, min ba'di sholatil asri hatta tagruba as-samsu. Sekarang yang keempat dikaitkan pula dengan perbuatan, yaitu mimba di setelah sholatil asri setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Ya. Berarti ini bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Sebagaimana kita contohkan tadi di waktu setelah sholat subuh. Ya, kalau dia sholat asar jam 3 misalnya, maka dia mengerjakan 5 menit, setelah itu dia masuk dalam waktu terlarang. Sedangkan orang yang sholat asar setengah 4, maka sebelum setengah 4, jam 3 lebih, ya, dia belum masuk waktu terlarang karena dia belum mengerjakan sholat asar. Ini dikaitkan dengan perbuatan. Hatta taghruba asy-syamsu, sampai tenggelam matahari. Jadi sejak dia setelah selesai sholat asar, kemudian sampai tenggelam matahari. Sehingga masuk di sini pokoknya kalau sebelum tenggelam matahari sampai misalnya dia waktu isfirar menguning juga masuk di situ. Karena ini dikaitkan dengan perbuatan. Wal khamisu, yang kelima, indal ghurubi lisyamsi, ketika tenggelam matahari. Ini dikaitkan dengan apa? Waktu. Ketika apa? Mendekati tenggelam. Ya, waktu ini waktu apa? Isfirar, sudah menguning, sudah mendekati tenggelam. Meskipun dia belum sholat asar, ya gitu. Karena kaitannya dengan waktu, dia belum sholat asar, tetap dia terlarang kalau di waktu ini. Meskipun belum sholat asar, karena ini dikaitkan dengan waktu. Kalau dia sudah sholat asar, ya sisi larangannya double. Larangan karena sudah tenggelam, mau tenggelam, ya mendekati tenggelam, kemudian larangan larangan apa? Karena sudah sholat asar. Wa idza tanat lil ghurubi, fa idza tanat lil ghurubi hatta yatakamala ghurubiha, hatta yatakamala ghurubuha. Ya. Idza tanat lil ghurub itu yaitu menjelaskan kata sebelumnya, yaitu kata di musannif di matan indal ghurub. Karena yang dimaksud indal ghurub adalah inda urbil ghurub, ketika dekat dengan tenggelam. Ya, sampai tenggelamnya sempurna. Berarti ada berapa? 5 waktu. Yang 5 waktu ini kita bagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama berkaitan dengan perbuatan. Jadi dilarang setelah melakukan perbuatan, yaitu perbuatan sholat. Yaitu dilarang setelah melakukan perbuatan sholat subuh. Yang kedua, dilarang setelah melakukan perbuatan sholat asar. Yang ini bisa berbeda-beda satu orang dengan yang lainnya. Kemudian kategori kedua ada 3 berkaitan dengan waktu. Tadi apa? Ketika terbit matahari sampai sempurna terbitnya dan meninggi seukuran tombak. Sekitar 4 derajat atau sekitar 16 menit dari terbitnya. Yang kedua ketika matahari pas di tengah-tengah sampai nanti zawal. Dan yang ketiga, ketika matahari mendekati tenggelam sampai dia sempurna tenggelamnya. Jadi bisa kita bagi demikian. Allahu a'lam shawab. Kita lanjutkan bab yang baru tentang sholat berjamaah. Faslun fi ahkami al-jama'ati. Bab tentang hukum-hukum sholat berjamaah. Sholat berjamaah, ya sholat yang sangat ditekankan perintahnya, sehingga dalam mazhab ini hukumnya fardu kifayah. Di antara dalil yang mendasarnya adalah bahwasanya sholat berjamaah ini sangat ditekankan pelaksanaannya, adalah di surat An-Nisa ayat 100, 2 yang tentang di situ tentang surat Khauf ya. Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak al-ayata, sampai akhir ayat menjelaskan tentang salat khauf ya, ketika suasana perang, masa perang ya, masih di sini diperintahkan untuk salat berjamaah, sehingga dalam masa khauf saja itu diperintahkan, apalagi di masa yang aman ya. Nah, jika engkau yaitu tadi wa idza kunta fihim, jika engkau berada di tengah-tengah mereka para sahabat, fa aqamta lahum shalah, engkau dirikan salat, fal taqum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaklah apa berdiri sekelompok dari mereka bersamamu, dan seterusnya menjelaskan tentang tata cara salat khauf ya, nanti ada di sini juga dibahas tata cara salat khauf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi, yakni munfarid, bi 27 darajah. Riwayat yang lain bi 25 darajah. Jadi tidak ada pertentangan antara tadi disebutkan 27 derajat, yang satunya 25 derajat. Ya, karena bisa dimaknai Allah SWT memberikan kabar bahasanya ini apa? 25 derajat, kemudian mengabarkan bahasanya ini lebih dari itu. Atau bisa dimaknai bahasa ini berbeda-beda dengan keadaan orang yang sholat. Ya. Dari sisi kekhusuannya, kemudian bagaimana mentadaburi bacaannya, sehingga derajatnya bisa berbeda. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana misalnya jika seorang yang sholat munfarid itu bisa khusyuk, kemudian jika sholat berjamaah tidak khusyuk, mana yang lebih utama? Ya. Tentu ini berdasarkan pendapat bahwasanya sholat berjamaah fardu kifayah ya, atau pendapat lain mengatakan sunnah mu'akadah, ya. Bukan mengikuti pendapat yang mengatakan fardu sholat berjamaah fardu ain, sudah fardu ain nggak bisa ada pembanding. Di sholat munfarid atau berjamaah lebih afdal mana? Ya, jika sholat munfarid lebih bisa khusyuk, akan ya, tapi jika dia sholat berjamaah tidak khusyuk, ya, kata Al Ghazali, rahimahullah taala, maka sholat munfarid lebih afdal dari berjamaah. Dan pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Abdissalam. Tetapi Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala mengatakan pendapat terpilih bahkan yang benar adalah menyelisih pendapat dua ulama tadi. Yaitu tetap dimenangkan lebih afdol sholat berjamaah meskipun tidak khusyuk. Karena kekhusyukan kan bukan rukun ya. Ya, tapi begitulah pendapat dari Al-Ghazali yang dikutip Ibnu Abdissalam rahimahumullahu taala, yang lebih mengunggulkan salat munfarid dengan khusyuk daripada salat berjamaah tidak khusyuk. Dan salat berjamaah ini secara syariat adalah dia mengikatkan, menghubungkan antara salat makmum dengan salat imam. Sehingga hal ini bisa terwujud dengan hanya dua orang atau lebih. Dua orang atau lebih. Ya. Dan secara umum banyaknya jamaah lebih afdol daripada yang sedikit. Kemudian berjamaah di masjid meskipun sedikit maka lebih utama daripada di selain masjid, misal di rumah. Ya, tadi kita sebutkan ya tambahannya. Bahasanya kalau untuk terwujudnya jamaah, pala jamaah saja, maka enggak masalah sedikit atau banyak. Dan tapi kalau dia lebih banyak, dia bisa lebih afdol daripada yang sedikit. Sehingga An-Nawawi di Majmu' menyebutkan anna man sholama asyrati alafin lahu sab'un wa isruna darujah. Orang yang sholat ya, bersama asru alaf 10.000 orang, dia dapat pahala 27 derajat. Dilebihkan 27 derajat. Wa man sholama asnaini kazalika. Dan orang yang sholat dengan dua orang juga sama 27 derajat. Artinya husul jamaah itu tidak tergantung pada sedikit dan banyaknya. Jamaah sedikit dia tetap dapat pahala derajat tadi, jamaah banyak juga sama. Kan tapi An-Nawawi mengatakan lakin darajatul awal akmalu. Kan tapi derajat kondisi yang pertama yang sholat dengan orang banyak itu lebih akmal, lebih sempurna. Jadi masalah kesempurnaan derajatnya ini semakin banyak semakin bagus. Akan tapi ada satu keadaan atau beberapa keadaan sedikit jamaahnya lebih afdol daripada banyaknya. Di antaranya jika imamnya ahli bid'ah, mubtadi, misalnya imamnya mu'tazilah. Ya. Misalnya seperti itu. Atau ini kita ambilkan dari Syekh Al-Bajuri. Yang punya bisa disimak. Tadi diantaranya jamaah sedikit bisa lebih afdol. Kalau misalnya jamaah yang banyak imamnya muqtadi, ahli bid'ah, misalnya adalah mu'tazilah. Atau dia berkeyakinan sebagian yang wajib diyakini sunnah. Seperti yang bermadhab Hanafi atau Maliki. Maka ini kondisi-kondisi lebih baik jamaah walaupun sedikit daripada jamaahnya banyak. Kondisi berikutnya, yang jamaah lebih sedikit, tapi afdol daripada yang banyak, jika yang mengimami jamaah yang sedikit ini, melaksanakan sholat di awal waktu. Segera melakukan sholat di awal waktu, sehingga di waktu apa? Fadilah. Maka ini lebih afdol. Ya, ini berarti keutamaan waktu ini ditekankan situ. Ya, di antaranya itu ya. Kemudian faedah-faedah yang lain, disunahkan bagi imam untuk meringankan sholatnya. Ya, kecuali nanti jamaahnya apa? Ridho. Ridho dengan memperpanjang, memperlama sholat. Dan jamaahnya jamaah yang mahsur, yang terbatas. Ya. Ini disunahkan untuk takhfif bagi seorang imam. Ya. Boleh tatwil. Ya. Dengan syarat jamaahnya adalah mahsur dan mereka ridho. Kemudian disunahkan bagi imam, ya, jika dia merasa, jika dia imam posisi ruku atau tasyahud akhir, dia merasa ada orang yang ingin masuk ke dalam jamaah, maka disunahkan untuk dia menunggunya. Dengan dia menunggu, ya, dengan harapan apa? Bahwasanya agar kalau dia posisi ruku, orang yang datang ini bisa mendapatkan satu rokaat. Ya. Kalau dia posisi duduk di tasyahud akhir, dengan harapan orang tersebut bisa mendapatkan fadilah jamaah. Karena keutamaan berjamaah itu bisa didapat selama mendapati imam belum salam. Nah, meskipun dia sudah duduk tasyahud akhir. Sehingga di dua kondisi ini disunahkan untuk agak memperpanjang. Agar orang yang datang tadi bisa mendapatkannya. Ya, tentunya ini dengan mengharapkan apa pahala dari Allah SWT ya, dan tidak terlalu panjang menunggunya dan tidak membeda-bedakan. Ya, seperti itu ya. Qaidnya itu yaitu harus lillahi taala ya. Kemudian tidak terlalu panjang menunggunya dan tidak tidak membeda-bedakan. Oh ini orangnya status sosialnya tinggi, kemudian nanti ditunggu agak diperlama. Nanti kalau orang biasa enggak diperlama. Ini membeda-bedakan enggak boleh. Kalau ini ingin melakukan seperti itu enggak boleh dibeda-bedakan. Ini masalah ini ada di kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah tentang disunahkannya menunggu. Sang imam menunggu ketika ada makmum yang datang ketika imam dalam kondisi rukuk dan kondisi tasyahud akhir. Kalau kondisi lain tidak disunahkan ya. Hanya dua ini karena alasannya tadi ya. Kemudian faedah berikutnya dimakruhkan bagi orang yang perempuan ya yang zatul hayah untuk dia menghadiri jamaah bersama laki-laki. Ya karena ini bisa menimbulkan fitnah. Zatul hayah dia yang berpenampilan menarik, kemudian misalnya dia cantik, dia punya kedudukan sosial, terpandang di masyarakat. Ini dalam rangka apa? Menutup pintu fitnah. Ya, sebagaimana hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatsa an-nisa la mana'ahunna al-masjid kama mana'at an-nisa bani Israil. Sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang terjadi pada perempuan saat ini, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melarang perempuan untuk ke masjid sebagaimana dilarangnya perempuan Bani Israel. Kama muniat mungkin ya. Sebagaimana dilarangnya perempuan Bani Israel. Allahu alam sawab. Intinya karena takut apa terjadi fitnah. Sehingga dalam kondisi itu perempuan lebih afdol sholat di rumah daripada di masjid. Kan, tapi kalau tidak ada kekhawatiran demikian, maka tidak boleh pula melarang perempuan untuk datang ke masjid. Baik. Kemudian anak kecil Sobi ini diperintahkan untuk ke masjid pula untuk berjamaah sholat agar terbiasa. Ya. Kecuali orang yang amrot ya, yang dia tampan amrot belum tumbuh jenggotnya, ini kalau dikhawatirkan fitnah maka hukumnya seperti perempuan tadi. Kemudian keutamaan sholat berjamaah itu bisa didapatkan dengan sholat di rumah bersama istri dan semisalnya. Ya. Ana bacakan ibarat di Hasyal Bajuri. Watahsulullahu fadilatul jama'ati bi sholatihi fi baitihi bi zaujatihi aw nahwiha. Maka bisa mendapatkan fadilah berjamaah dengan sholatnya di rumahnya bersama istri dan yang semisalnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan bal tahsilu al jamaah fihi li ahli baitih afdal. Allahu a'lam bishawab. Di keutamaan sholat berjamaah juga bisa didapatkan dengan sholat di rumah bersama keluarga. Ini ibarat dari Al-Alamah Al-Bajuri demikian, tentunya ini tidak bertentangan dengan tadi ditekankannya sholat bersama di masjid, karena itu tentu lebih utama, ya, lebih sempurna apa itu pahalanya, derajatnya tadi. Namun kita sebutkan ini untuk tidak menafikan bahasanya sholat berjamaah itu bisa dilakukan di rumah bersama keluarga dan kata beliau bisa mendapatkan fadilah berjamaah. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Tadi tambahnya banyak karena ya ini amalan yang sering di sekitar kita sehingga perlu kita ada sedikit perluasan. Ya. Kalau terlalu berat, tolong disampaikan. Baik. Wa sholatul jama'ati, ini kita lanjutkan. Lihat di matan dan syarah. Wa sholatul jama'ati lirijali fil faro'idi ghairil jum'ati atau ghairil jum'ati sunnatun mu'akkadatun. Sholat jama'ah untuk laki-laki yaitu fil faro'id, sholat fardu, ghairil jum'ah, selain sholat jum'ah, hukumnya sunnah mu'akkadah indal musonifi wa rafi'i. Menurut yaitu musannif al-Imam Abu Syuja dan Ar-Rafi'i rahimahumullah taala, ya, ini sunnah, tapi wal asahu inda Nawawi, inda Nawawi pendapat yang asah lebih kuat menurut An-Nawawi annaha fardhu kifayatin. Ini yang dijadikan muktamad dalam mazhab adalah fardhu kifayah, tapi ada qaul ya dari ashab berarti karena disitu wal asoh yang mengatakan hukumnya sunnah mu'akkad. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ar-Rafi'i. Ini beda pendapat antara Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Dan Musonif ini dia juga pendapatnya sunnah mu'akkad. Ini tidak muktamad. Ya, tadi disebutkan lirijali bagi laki-laki ya. Bagi laki-laki. Sehingga keluar dari kata ini adalah perempuan. Maksudnya ingin membahas untuk yang laki-laki. Kalau perempuan ya disunahkan, tapi kesunahannya itu kesunahan laki-laki di atas kesunahan perempuan. Kemudian fil faraid di sholat fardu, karena kalau sholat sunnah kan ada yang disunahkan berjamaah, ada yang tidak disunahkan sholat berjamaah, ya. Disunahkan berjamaah seperti sholat id, kusuf, istisqa, tarawih, ya. Ada pula yang tidak disunahkan berjamaah, saya sholat duha, sholat rawatib, qiyamul lail, ini tidak disunahkan berjamaah. Ya, sehingga yang dibahas adalah sholat fardu. Kemudian beliau mengatakan ghairul jum'ah, kecuali bukan sholat fardu yang bukan sholat jum'ah. Karena sholat jum'ah hukumnya fardu ain. Ya. Hukumnya apa? Fardu ain. Hukumnya di sini menurut musannif sunnah muakkad. Jadi ada beda-beda ini ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, sunnahnya sunnah ain. Ada yang mengatakan sunnah kifayah. Ya, karena sunnah ain semuanya. Kalau sunnah kifayah itu kayak azan. Azan itu sunnah kifayah. Ya. Jadi sunahkan kalau ada yang melakukan semuanya tidak dituntut. Kalau sunnah ain, ya semuanya dituntut. Ya. Ini ada pendapat mengatakan dia sunnah ain, ada mengatakan sunnah kifayah, kemudian ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Jadi fardu kifayah ini yang asoh. Ya. Jadi ada empat pendapat paling tidak. Ada empat pendapat. Itu apa? Sunnah ain, sunnah kifayah, fardu ain, fardu kifayah. Muktamad, hukumnya fardu kifayah. Wa yudriku al-ma'mumu al-jama'ata ma'al imami fi ghairil jumu'ati ma'lam yusallimi taslimata al-ula wa illam yaq'ud ma'ahu. Ya. Kapan makmum mendapatkan jamaah? Ya. Maka kata beliau, wa yudriku al-ma'mumu al-jama'ata. Makmum bisa mendapatkan jamaah ma'al imam, bersama imam. Maksudnya mendapatkan jamaah itu apa? Mendapatkan fadilahnya, keutamaan jamaah. Maka dia mendapatkan semua keutamaan berjamaah walaupun dia apa? Cuman sebentar. Tetapi tentunya untuk apa? Derajat fadilahnya ini beda dengan orang yang ikut berjamaah dari awal, ya, seperti itu kan. Tapi dia secara umum tetap mendapatkan fadilah berjamaah jika dia memenuhi syarat ini tadi. Yaitu apa? Wa yudrikul ma'mumul al jama'ata ma'al imami fi ghairil jum'ati, di selain sholat jum'ah, malam yusallimi taslimatal ula, selama imam belum salam pertama. Wa illam yaq'ud ma'ahu, meskipun si makmum tidak duduk bersama imam, meskipun belum sempat duduk, tapi dia mendapatkan imam belum salam, kemudian dia takbiratul ihram, kemudian dia mengikuti untuk duduk. Wa illam yaq'ud ma'ahu, meskipun belum duduk. Makanya tadi disunahkan bagi imam untuk intizar, menunggu ketika ada merasa ada orang yang datang agar dia bisa mendapatkan fadilah berjamaah. Dan ini disebutkan fi ghairil jumu'ah. Ini kalau untuk sholat jumu'ah beda aturan, ya. Beda apa? Aturan. Ya, tadi disebutkan yaitu sebelum salam. Asal dia belum salam pertama, maka masih bisa mendapatkan fadilah. Yaitu imam belum memulai untuk salam. Kalau dia sudah mulai untuk mengucapkan salam, maka makmum tadi teranggap sholatnya munfarid, ya, furoda. Ya, ini kapan dianggap mendapatkan jamaah? Tadi secara umum adalah sebelum imam salam. Nah, sebelum imam salam ini apakah dimulai sebelum imam memulai salam, ya, atau setelah selesai salam? Nah, seperti itu. Di sini sebutkan sebelum imam apa memulai salam. Tapi ada yang pendapat mengatakan sebelum berakhir salam. Jadi kalau dia selama masih as-sala gitu, dia masih mendapati, ya ada yang mengatakan itu masih masuk. Tapi ada yang mengatakan kalau dia sudah mulai mengucapkan salam itu sudah enggak masuk. As itu sudah enggak bisa. Ini ada khilaf di situ memang. Kemudian kalau sholat Jumat, amal jama'atu fil jumu'ati fardhu ainin. Adapun hukum sholat jamaah Jumat, sholat Jumat berjamaah, fardhu ain, maka hukumnya fardhu ain. Tadi karena tadi di syarat sebutkan fi ghairil jum'ah. Nah, kalau di jum'ah bagaimana? Fardu ain. Wala tasulu bi aqalla min raka'atin, tidak bisa mendapatkan ya berjamaah kecuali dengan satu rakaat, minimal satu rakaat. Kalau salat berjamaah selain jum'ah itu bisa selama mendapatkan imam dalam keadaan salat belum salam. Kalau untuk sholat jumat harus mendapatkan minimal satu rokaat. Wajib alal makmumi anjan biya al iktimama awil yaqtida'a bil imami. Wala yajibu ta'yinuhu bal yakfi al-yaqtida'u bil hadiri wa in lam ya'rifhu fa in ayyanahu wa akhta'a batalat salatuhu. Ya, kita baca dulu. Ini masalah niat. Ya, sekarang masalah niat. Kata beliau, makmum yajibu wajib alal makmum bagi makmum an yanbiya untuk niat, yaitu niat al-iktimam untuk menjadi makmum. Awil yaqtida' bil imam, atau niat untuk mengikuti sang imam. Jadi makmum ketika sholat berjamaah ini, makmum wajib niat menjadi makmum. Ya. Makmuman, gitu. Dia niat menjadi makmum. Ini hukumnya wajib. Sebelumnya sudah kita bahaskan bahasanya unsur niat ketika sholat fardu kan ada tiga, ya, qasdul fi'li yaitu diwakili dengan kata usolli, kemudian niat fardiyah yaitu fardho, kemudian ta'yin misalnya zuhri, al-asri, dan seterusnya. Tapi kalau dia berjamaah, dia menjadi makmum, harus ditambah pula itu niat makmuman, menjadi makmum. Karena dia ini namanya mengikuti, mengikatkan sholat dengan orang sholatnya imam, ini kan satu amalan. Nah, ini butuh niat. Butuh niat. Sehingga kalau dia tidak niat, maka nanti jatuhnya bisa menjadi sholat munfarid. Ya. Sholat apa? Munfarid. Ya, ini kalau sholat berjamaah selain sholat Jumat. Adapun kalau sholat Jumat, ya tidak bisa jatuh menjadi munfarid. Karena sholat Jumat tidak ada yang bentuknya munfarid. Sehingga kalau sholat Jumat, kalau dia tidak niat menjadi makmum, maka la tan'aqid dalam mazhab tidak teranggap sejak awalnya. Karena disyaratkan sholat Jumat itu berjamaah. Baik. Ya, kenapa seorang yang sholat berjamaah diwajibkan, yaitu niat menjadi makmum, ya karena dia telah mengikatkan sholatnya dengan sholat imam. Jadi dia kan sholat, ya, sholatnya itu diikat dengan sholatnya imam, mengikuti imam. Ya, kalau dia mengikuti imam, maka dia harus niat mengikuti imam, maksudnya seperti itu. Kalau dia nggak mengikuti imam, tidak niat mengikuti imam, tapi sholatnya kok mengikuti imam. Nah, ini kan main-main. Seperti itu ya. Pemahamannya adalah seperti itu. Jadi namanya main-main. Dia secara perbuatan mengikuti imam, tapi kok dia tidak diniatkan. Karena nih mengikuti imam adalah satu amalan yang butuh niat. Kecuali yaitu tadi teranggap munfarid kalau dia tidak mengikuti imamnya. Jadi dia tidak niat makmum dan perbuatannya tidak mengikuti imam, ini dia teranggap munfarid. Dia teranggap munfarid. Tapi kalau dia masih mengikuti imam, ya bisa tidak teranggap. Karena dia main-main tadi. Jadi masanya gambarnya adalah dia tidak niat menjadi makmum. Ya. Kemudian sholatnya kok ngikuti imam. Maka dia ini dianggap apa main-main. Ya. Jadi kalau dia tidak menjadi makmum, konsekuensinya jangan ikuti imam. Begitu maksudnya, mafhumnya. Kalau dia tidak niat jadi makmum, kemudian dia tidak mengikuti imam, maka sholatnya sah tidak? Sholatnya sah. Ya, karena dia memang tidak jadi makmum, tidak niat jadi makmum, juga, dan gerakannya tidak menunggu imam. Maka sah munfarid. Yang jadi masalah, kalau dia tidak niat menjadi makmum, kemudian dia mengikuti gerakan imam, nah ini bermasalah. Ini yang bermasalah di situ. Ya, dia dianggap apa? Main-main. Gitu. Jadi, kalau tidak niat jadi makmum, jangan mengikatkan sholatnya pada sholat imam. Seperti itu, mamanya. Jadi kalau dia apa mengikuti imam, tapi dia tidak jadi mengikuti gerakan imam, tapi dia tidak niat makmum, sholatnya bisa batal. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik. Salat apa yang dimaksud boleh dilakukan di waktu istiwa hari Jumat? Apakah termasuk salat sunnah sebelum Jumat atau sholat Jumatnya? Semua sholat, ya. Karena pembahasan tadi kan yang dilarang. Yang dilarang di waktu-waktu terlarang itu adalah sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah zatu sabab mutaakhir, ya kan? Sholat sunnah yang punya yang tidak ada sebabnya, sholat sunnah mutlak, dan sholat sunnah yang punya sebab tapi mutaakhir, itu dilarang di waktu terlarang. Adapun untuk khusus hari Jumat, maka waktu istiwa tidak terlarang. Allahu a'lam bishawab. Waktu sholat asar sampai huruf syams. Berarti apakah tetap sholat di waktu terlarang jika belum sholat asar? Sudah kita bahas, bahasanya itu namanya waktu tahrim. Ketika sudah tidak ada satu waktu, atau jika menunda sholat asar sampai di satu waktu tidak bisa ada sholat asar, maka dia mengerjakan sholat asar, ya sholat asar tetap wajib, tetapi dia berdosa karena menunda sampai waktu tahrim. Allahu a'lam bishawab. Baik, sementara itu dulu. Sama yang lainnya mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.